Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terakhir kita sudah selesai pembahasan dari al-aslur rabi', asal atau pondasi atau prinsip yang keempat. Maka insyaallah kita akan lanjutkan ke asal yang berikutnya, yaitu al-aslul khamis, prinsip yang kelima. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Al-aslul khamis, asal atau prinsip yang kelima dari prinsip-prinsip yang penting di dalam agama Islam ini. Bayanullah subhanahu li auliyaillah. Penjelasan Allah subhanahu wa taala tentang para wali-wali Allah. Aulia di sini bentuk jamak dari wali, yaitu para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran siapa wali-walinya. Wali itu diambil dari kata al-walayah yang mengandung makna al-mahabbah wal-qurbah. Al-walayah dalam bahasa Arab yang merupakan asal kata dari wali itu mengandung makna mahabbah, kecintaan, dan al-qurbah, kedekatan. Sehingga seorang wali di dalam Islam, waliullah yang bentuk jamaknya adalah auliyaullah, para wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka pun cinta kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jal. Sehingga definisi wali di dalam syariat Islam seperti ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan sangat gamblang di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, tentang siapa para wali-wali Allah tersebut. Bagaimana ciri-ciri mereka, bagaimana sifat-sifat mereka, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seorang ingin menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu beliau jelaskan di sini, bayanullahi subhanahu li awliya'illah. Ini termasuk perkara prinsip. Karena tidak ada di antara makhluk-makhluk Allah itu hanya dua golongan. Tidak ada golongan yang ketiga. Makhluk-makhluk Allah, para hamba-hamba Allah, itu hanya dua golongan. Apakah dia masuk golongan yang pertama, yaitu waliullah, auliyaullah, para wali-wali Allah, atau kebalikannya, yaitu aduwullah. Adu, yaitu musuh. Yang bentuk jamaknya adalah a'da. A'daullah. Sehingga, cuma ada dua pilihan ini. Semua makhluk Allah, semua hamba-hamba Allah, cuma ada dua golongan ini, tidak ada yang ketiga. Apakah dia termasuk wali Allah ataukah sebaliknya? Termasuk musuh Allah wa na'udzubillahi min dzalik nasallallahu ta'ala ayyaj'alana jami'an min awliya'illah. Sehingga ini adalah perkara yang prinsip dalam agama. Seorang mukmin harus mengenal siapakah para wali Allah dan siapa musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mengenal siapa wali Allah, maka kita akan mencintai mereka, mengikuti jejak mereka, mengikuti tuntunan dan na'am bagaimana teladan mereka. Sebaliknya, kita juga harus mengenal siapa para musuh Allah, sehingga kita pun memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah dan dimusuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terbalik. Wali Allah malah kita musuhi, musuh Allah malah kita cintai. Sehingga ini termasuk perkara prinsip. Bahkan Rasulullah alaihissalatu wassalam menegaskan dalam hadisnya yang sahih, "Awthaq ural iman al-hubbu fillahi wal-bugdu fillah." Tali agama yang paling kokoh, tali keimanan yang paling kokoh, yang paling kuat adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal-bugdu fillah, dan membenci karena Allah. Ketika kita mencintai sesuatu, mencintai seseorang, maka kita dasarkan kecintaan kita tersebut karena Allah. Dan sebaliknya ketika kita membenci, memusuhi sesuatu, memusuhi seseorang, maka kita dasari permusuhan itu karena Allah. Sehingga penting untuk kita memahami tentang prinsip ini. Karena di antara apa latar belakang muallif menyebutkan hal ini sebagai salah satu prinsip dari al-usul as-sittah, dari keenam prinsip penting dalam agama, karena banyaknya orang-orang yang tertipu. Para awliya usyaitan, para wali-wali syaitan yang merupakan a'da'ullah, musuh-musuh Allah, malah mereka anggap sebagai wali. Mereka anggap sebagai wali-wali Allah. Sebaliknya para wali-wali Allah, malah mereka anggap sebagai para musuh-musuh Allah. Sehingga akhirnya mereka pun memusuhinya. Kita lanjutkan. Bayanullahi subhanahu li awliya'illah. Penjelasan Allah subhanahu tentang wali-wali Allah, wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihin bihim. Dan Allah membedakan antara mereka dengan orang-orang yang mutasyabbihin bihim, yang menyerupakan diri-diri mereka dengan wali-wali Allah. Min a'da'illahi al-munafiqin wal-fujjar. Dari kalangan musuh-musuh Allah, baik dari golongan munafiqin, orang-orang munafik, maupun orang-orang yang fajir. Orang-orang yang para pelaku dosa. Yang berbuat al-fujur, yaitu berbagai macam dosa. Sehingga Allah menjelaskan di dalam Al-Quran dan membedakan siapa wali-walinya, wali-wali Allah, dan orang-orang yang menyerupakan diri-diri mereka dengan wali Allah, padahal hakikatnya bukan. Hakikatnya mereka adalah a'da'ullah, musuh-musuh Allah. Wa yakfi fi hadha ayatun min surati Ali Imran. Dan cukup di dalam hal ini, yaitu cukup untuk menjelaskan tentang prinsip ini, ayatun min surati Ali Imran, sebuah ayat di dalam surat Ali Imran. Wahia qauluhu, yaitu firman Allah, Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat ini sering kita dengar. Para ulama menyebutnya dengan ayatul mihnah. Para ulama menyebut ayat ini dengan ayatul mihnah atau ayatul imtihan. Ayat yang berisi ujian. Ayat yang mengandung ujian, menguji kejujuran, kecintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia banyak yang mengklaim dirinya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah, kami cinta kepada Allah, ucapan di mulut, tapi apa buktinya? Maka ujiannya adalah ayat ini. Kalau dia bisa mengikuti dan mengamalkan ayat ini, maka dia lulus ujian. Benar dan jujur kecintaannya kepada Allah. Tapi ketika dia tidak bisa mengamalkan ayat ini, tidak mau menjalankannya, maka walaupun dia berjuta-juta kali menyebutkan lisannya, saya cinta kepada Allah, maka itu adalah sekedar ucapan lisan yang tidak berfaedah, sia-sia. Ya? Maka ujiannya adalah pada ayat ini. Allah berfirman khitabnya kepada Rasulnya. Qul, katakan wahai Nabi. Katakan wahai Rasul kepada umat manusia, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, ya, jika kalian benar-benar jujur cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini, ya, ujiannya di sini, yaitu dengan mengikuti Rasulullah alaihissalatu wassalam, mengikuti tuntunan beliau, bimbingan beliau, ya, semasa beliau hidup, dan setelah beliau meninggal pun, dengan kita mengikuti sunnah-sunnah yang beliau tinggalkan. Dengan mengikuti hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah, dengan sanad dan periwayatan yang sahih. Ini ujiannya. Ketika seorang ya, ingin menjadi wali Allah, ingin dicintai Allah, dan ingin membuktikan kejujuran kecintaannya kepada Allah, ujiannya di sini, yaitu dengan mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan mengamalkannya. Maka Allah melanjutkan, jika seorang sudah mau dan berhasil mengikuti sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam, maka balasannya, yuhibbukumullah. Maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Karena yang terpenting itu bukan hanya sekedar mengaku cinta kepada Allah, yang lebih penting dari itu adalah bagaimana caranya agar Allah cinta kepada kita. Itu yang lebih penting. Laisa sya'an antuhib walakin nasya'an antuhab. Sebagaimana disebutkan dalam ungkapan ini. Yang terpenting itu bukan bagaimana engkau mencintai Allah. Yang lebih penting adalah bagaimana Allah agar mencintai kalian. Nah, yaitu dengan mengikuti Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dan kelanjutan ayat ini, balasan bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Al-Ayah. Qala rahimallah wa ayatun fi suratil Maidah. Dan juga untuk menjelaskan prinsip ini disebutkan dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Maidah. Wahia qauluhu, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian, Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, Islam, tapi kemudian meninggalkan agama Islam sehingga menjadi murtad, an dinihi dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, makanya seperti itu tidak akan merugikan Allah sama sekali. Bahkan fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka niscaya Allah akan mendatangkan sebuah kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, sebuah kaum yang Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbuna, dan mereka pun cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini disebutkan pula tentang sifat-sifat para wali Allah. Dalam kelanjutan ayat ini ayatnya belum selesai. Tapi kalau kita baca sampai lengkap, sampai selesai, kita akan mendapati Allah di sini menjelaskan tentang sifat-sifat wali-wali Allah. Ayat yang pertama tadi apa? Faedah yang bisa kita ambil dari surat Ali Imran tadi. Ciri wali Allah apa? Mengikuti sunnah Rasul. Jadi kalau ada mengklaim, ada orang yang mengklaim saya wali Allah, ya, atau ada yang mengatakan setengah wali atau seperempat wali, ya, apapun itu penamaan, dengan berbagai macam penamaannya. Pokoknya kalau ada orang mengklaim dirinya wali, atau ada orang-orang menunjuk dia wali, maka kita uji dengan ayat di dalam surat Ali Imran tadi. Kita ukur seberapa jauh kebenaran klaim tersebut, yaitu dengan melihat amalannya, dan kita nilai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, kita uji dengan sunnah Rasul, apakah amalannya sesuai dengan sunnah Rasul, mengikuti Rasulullah, ataukah tidak. Kalau iya, maka benar, ya, dia seorang wali, wali Allah, ya. Namun jika ternyata amalan-amalannya, akidahnya, manhajnya tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka itu adalah klaim yang dusta. Sehingga ciri wali Allah yang pertama adalah mengikuti sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Kemudian dalam ayat di dalam surat Al-Ma'idah ini, para wali Allah yaitu yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Dan sekali lagi, bagaimana bukti kejujuran kecintaan seorang hamba kepada Allah, yaitu dengan mengikuti sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Kemudian sifat yang berikutnya, adzillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata la'im. Sifat yang berikutnya dari kelanjutan ayat ini, yaitu orang-orang yang adzillatin alal mu'minin, mereka merendahkan diri, tawadu, merendahkan diri di hadapan orang-orang mukmin, tidak menentang mereka, tidak melawan mereka, tidak menyelisihi jalannya kaum mukminin. A'izzatin alal kafirin, tapi mereka sebaliknya bersikap tegas kepada orang-orang kafir, bukan malah berloyalitas, ya, na'am, dengan orang-orang kafir. Kemudian sifat wali Allah yang berikutnya, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, ya, tentunya dengan jihad yang syar'i, bukan jihadnya orang-orang teroris atau khawarij, tapi jihad yang syar'i, yang sesuai dengan tuntunan syariat dan diatur di dalam koridor syariat. Wala yakhafuna laumata la'im, dan mereka sama sekali tidak takut dengan celaannya orang-orang yang suka mencela. Ketika mereka menerapkan syariat Islam, mengikuti sunnah Rasul, mereka dicela, maka mereka tidak takut sama sekali dengan celaan orang-orang yang suka mencela tersebut. Memanjangkan jenggot, ya, memendekkan pakaian di atas mata kaki misalnya, dapat celaan terkadang orang-orang, ya, buat apa kamu memanjangkan jenggot, ya, buat apa pakaianmu diangkat di atas mata kaki, dan sebagainya. Celaan orang yang suka mencela, maka para wali Allah tidak takut dengan celaan-celaan mereka. Ini diantara sifat-sifat para wali Allah yang disebutkan dalam surat Al-Ma'idah. Al-Ayah Kemudian ayatnya berikutnya wa ayatun fi Yunus, ay fi surat Yunus, sebuah ayat di dalam surat Yunus juga menjelaskan tentang wali Allah. Wa hiya qauluhu, yaitu firman Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para wali-wali Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada sama sekali rasa takut bagi mereka, atas mereka. Tidak ada ketakutan atas mereka. Walahum yahzanun. Dan mereka tidak akan bersedih hati. Allah awali penyebutan sifat wali Allah ini dengan bagaimana faidah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang akan yang memiliki sifat dengan sifat-sifat yang disebutkan di ayat setelahnya. Ini disebut dengan metode tashwiq, agar para hamba-hamba Allah ingin menjadi seperti mereka. Karena faidahnya adalah la khaufun alaihim, mereka tidak akan merasakan takut, tidak ada ketakutan atas mereka, ya. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati. Lapang hatinya. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang sudah mencapai tingkatan yang seperti ini, hidupnya tuma'nina, tenang, ya. Nasallallahu taala ayyaj'alana minhum. Siapa mereka? Dilanjutkan di dalam ayat yang setelahnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Jadi ini kuncinya. Sifat wali Allah yang disebutkan dalam ayat ini adalah al-iman. Mereka adalah orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir dengan keimanan yang benar, beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Dengan rincian-rinciannya tentunya. Beriman kepada Allah, beriman kepada rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya, dan seterusnya. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Itu di dalam amalannya. Mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau lanjutkan, thumma saral amru inda aktsari man yadda'il ilma. Kemudian kondisinya menjadi berbalik. Kondisinya menjadi berbalik di menurut kebanyakan orang-orang yang mengklaim sebagai orang-orang yang berilmu. Menganggap dirinya sebagai orang-orang yang berilmu, memiliki ilmu. Wa annahu min hudatil khalq, dan mengklaim atau menganggap dirinya sebagai orang-orang yang memberikan hidayah kepada makhluk. Wa huffadhis syara', dan menganggap dirinya sebagai orang-orang yang menjaga syariat Allah. Ila annal awliya'a la budda fihim min tarkit tiba'ir rusul. Kondisinya menjadi berbalik. Ada anggapan yang justru berbalik dengan ayat-ayat yang sudah kita sebutkan di atas. Yaitu bahwasanya para wali-wali Allah itu baru bisa disebut sebagai wali Allah ketika mereka tidak mengikuti Rasul. Meninggalkan mutaba'ah kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Kepada para rasul. Kalau sudah keluar dari syariat para nabi dan rasul, kemudian membuat tata cara atau ritual-ritual peribadatan sendiri, bikin zikir-zikir sendiri, ya, tata cara dan ritual peribadatan sendiri, maka baru dianggap sebagai wali. Kalau sudah tidak lagi mengikuti syariat rasul, tidak mengikuti tuntunan Rasul dalam peribadatan-peribadatan, baru dianggap sebagai wali. Waman tabi'ahum falaysa minhum. Dan barang siapa yang mengikuti Rasul, menurut anggapan mereka, justru bukan wali. Kalau masih ikut Rasul, masih menjalankan sunnah Rasul, yaitu orang-orang zahir saja. Orang-orang yang ikut syariat itu orang-orang yang ya mempelajari agama ini baru sekedar kulitnya. Tapi kalau sudah jadi wali, sudah tahu hakikat inti dari agama ini, ya tidak wajib lagi mengikuti syariat Rasul. Ini anggapan yang rusak. Ya, menurut justru kebanyakan orang-orang yang mengklaim memiliki ilmu. Qala rahimahullah wa labudda min tarkil jihad. Para wali Allah itu ya, ciri-cirinya adalah harus meninggalkan jihad, tidak ikut jihad. Ya. Faman jahada falaysa minhum, barang siapa yang ikut berjihad fi sabilillah maka bukan termasuk wali Allah. Ini kita dapati realita dan kenyataan terkhusus pada orang-orang ya mutasawwifah, orang-orang sufi dari zaman dahulu sampai sekarang seperti itu kondisinya. Kita bisa lihat dan pelajari di dalam kitab-kitab sejarah, kitab-kitab tarikh, ya. Justru kebanyakan musuh-musuh Islam bisa masuk ke negara Islam, bisa menguasai suatu negeri dari negeri-negeri Islam, ya, melalui jalannya orang-orang sufi, ya. Orang-orang sufi dari dulu sampai sekarang. Kalau di zaman sekarang, contoh yang terakhir ya, yang terjadi di negeri Yaman, kita bisa lihat sendiri, ya. Ketika negeri Yaman diserang oleh orang-orang Syiah, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk ya berjihad fisabilillah, melawan pemberontakan dari kaum orang-orang Syiah yang didukung oleh negeri Iran, kemudian dibantu oleh negara Saudi Arabia, mamlakah kerajaan Saudi Arabia. Tapi lihat di daerah-daerah yang mayoritasnya sufi, aman, tentram. Tidak ada perang, tidak diserang. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan dengan orang-orang Syiah. Dan mereka tidak mau mengikuti ajakan jihad yang diserukan oleh pemerintah Yaman. Ini contoh kecil di masa ini. Di masa-masa yang sebelumnya juga seperti itu, orang-orang sufi. Ya. Karena anggapan mereka seperti itu. Ya. Nah, walabudda min tarkil imani wa taqwa. Dan seorang wali itu, para wali Allah itu harus meninggalkan iman dan takwa. Bahkan di beberapa negeri, seorang dianggap sebagai wali besar, ya, kuburnya dibangun megah, diziarahi, bahkan diibadahi kuburnya. Kalau kita lihat bagaimana ceritanya semasa hidup, ya, bukan orang-orang yang iltizam bisyariah, bukan orang-orang yang istiqamah menjalankan syariat, rajin sholat, ke masjid lima waktu, menjalankan puasa, zakat, meninggalkan kemaksiatan. Justru sebaliknya, terkenal dengan orang yang bergelimangan dengan kemaksiatan. Tapi justru dianggap sebagai wali, seperti itu. Ya. Makanya seperti ini salah kaprah. Ya. Faman ta'ahadal bil iman wa taqwa falaysa minhum. Dan barang siapa yang menjaga imannya, menjaga takwanya, menurut mereka bukan termasuk wali-wali Allah. Ya Rabbana nas'aluka al-afwa wal-afiyata innaka sami'un du'a. Wahai Rabb kami, kami meminta kepadamu al-afwa, ampunan wal-afiyah dan keselamatan, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengarkan doa. Demikian, kita akan baca syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Asy-syarhu. Jam berapa? Jam berapa? Mati jam. Baik, kita lanjutkan sedikit. Qauluhu, ucapan muallif, bayanullah subhanahu li auliya'illah. Penjelasan Allah subhanahu tentang wali-wali Allah. Qala rahimahullah, awliyaullahi ta'ala, para wali Allah ta'ala, humul ladhina amanu bihi wattaqawhu wastaqamu ala dinihi. Para wali Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepadanya, dan istiqamah di atas agamanya. Wahum man wasafahumullahu ta'ala biqaulihi. Dan mereka, para wali Allah itu adalah orang-orang yang Allah sifati dengan firman-Nya. Yaitu Allah sebutkan sifat-sifat dan ciri-cirinya dalam firman Allah yang tadi sudah kita baca dalam surat Yunus. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka pun tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Falaisa kullu man yadda'il walayah yakunu waliyan. Maka tidaklah semua orang yang mengklaim sebagai wali, maka dia benar-benar sebagai seorang wali di sisi Allah. Ya, tidak mesti. Wa illa lakana kullu wahidin yadda'iha. Kalau seperti itu, kalau semua orang yang mengaku dirinya wali, ternyata memang wali, tidak diuji terlebih dahulu, maka semua orang mengklaim dirinya wali. Ya. Semua orang mengklaim dirinya wali. Bahkan orang-orang kafir, musyrik Quraisy juga mengklaim dirinya sebagai wali-wali Allah. Nah. Walakin yuzan hadzal mudda'i lil walayati bi'amalihi. Ini prinsipnya adalah, akan tapi ditimbang, diukur klaim dari seorang yang mengklaim dirinya sebagai wali, diukur dengan amalannya. Dinilai dan ditimbang dengan amalannya. In kana amaluhu mabniyan 'alal imani wat taqwa fa innahu wali. Jika memang betul amalannya dibangun di atas iman dan takwa, maka dia adalah wali. Wa illa falaisa biwali. Jika tidak, jika sebaliknya, jika ternyata amalannya bertentangan dengan iman, bertentangan dengan takwa, maka dia bukan wali. Wa fi da'wahu al-walayata tazkiyatun li nafsihi. Pembahasan yang lain, apa hukumnya seseorang mengaku sebagai wali Allah? Mengaku-ngaku sebagai wali Allah. Hukumnya apa dalam syariat? Beliau menjelaskan, dan di dalam klaimnya, pengakuan dia sebagai seorang wali, tazkiyatun li nafsihi, ini terkandung, ya, tazkiyah li nafsihi. Mentazkiyah, menyucikan dirinya sendiri. Wadhalika yunafi taqwallah. Dan yang seperti itu menafikan taqwallah. Menafikan sikap taqwa kepada Allah Azza wa Jal. Lian Allah Ta'ala yaqul. Karena sungguhnya Allah berfirman dalam sebuah ayat yang melarang kita untuk menyucikan diri-diri kita. Dalam arti mengklaim dirinya paling suci, dirinya adalah wali Allah. Itu dilarang. Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menyucikan diri-diri kalian. Janganlah kalian menganggap diri-diri kalian yang paling suci, yang paling bertakwa, yang paling beriman. Karena yang seperti ini terkandung sifat atau sikap ujub. Merasa ujub dengan dirinya sendiri. Huwa a'lamu biman ittaqa. Karena dia, ya, Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Janganlah kalian menyucikan diri-diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia, yaitu Allah, lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Fa idza da'a annahu min awliya'illahi faqad zakka nafsahu. Barang siapa yang mengklaim, mengaku dirinya sebagai wali-wali Allah, termasuk wali dari wali-wali Allah, maka dia telah mentazkiyah dirinya sendiri. Merekomendasi dirinya sendiri. Tidak boleh. Wahina idzin yakunu waqian fi ma'siyatillah. Maka ketika seorang sudah mengaku-ngaku sebagai wali Allah, merekomendasikan dirinya sebagai wali Allah, maka dia telah terjatuh pada kemaksiatan kepada Allah. Karena dilarang Allah yang seperti ini. Wa fi manahahu anhu, dan dia telah terjatuh pada perkara yang Allah larang. Wa hadza yunafi taqwa, dan yang sepertinya adalah menafikan ketakwaan. Sehingga justru kalau ada orang yang mengaku wali, maka hakikatnya dia bukan wali. Karena dia telah terjatuh pada kemaksiatan, telah melanggar larangan Allah. Fa auliyaullahi la yuzakkuna anfusahum bimithli hadhihi syahadah. Para wali-wali Allah tidak mengklaim diri-diri mereka dengan persaksian-persaksian yang seperti ini. Tidak mengaku-ngaku sebagai wali Allah. Justru takut mereka, merasa khawatir dengan kesalahan-kesalahan dan dosanya. Tawadhu di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya, tidak malah mengklaim, mengangkat dirinya, meninggikan dirinya di hadapan makhluk, mengaku-ngaku sebagai wali. Wali yang sesungguhnya tidak seperti ini. Oleh karena itu tidak kita dapati sedikitpun, satupun riwayat dari para sahabat, wali Abu Bakar As-Siddiq, atau mengklaim dirinya wali, wali Allah, atau wali Umar bin Khattab. Tidak ada. Padahal mereka adalah para wali-wali Allah yang paling tinggi kedudukannya setelah para nabi dan rasul. Nah, tapi kondisi mereka seperti ini. Karena hakikatnya mereka lah para wali Allah yang dipenuhi dengan sikap tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah dan di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innamahum yu'minuna billahi wa yattaqunahu. Dan hanyalah para wali itu yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Yaqumuna wa yaqumuna bi ta'atihi subhanah. Menegakkan ketaatan kepada Allah ta'ala alal wajhil akmal, dengan sisi yang terbaik, yaitu dengan cara yang terbaik. Bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Wala yaghirruna an-nasa wa yakhda'unahum bihadhihi ad-da'wa. Dan mereka tidak menipu manusia dengan pengakuan-pengakuan yang seperti ini. Hatta yudhilluhum an sabilillahi ta'ala. Sehingga akhirnya menyesatkan mereka dari jalan Allah. Nah, فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَدَّعُونَ أَنفُسَهُمْ أَحْيَانًا أَسْيَادًا وَأَحْيَانًا أَوْلِيَاءَ. Dan mereka, orang-orang yang mengaku-ngaku diri mereka sebagai, terkadang disebut sebagai sayyid. Ya, di sebagian daerah, kalau seorang sudah diberikan gelar sayyid, sayyid fulan misalnya, itu wali sudah berarti. Nah, rahmukallah. Atau disebut dengan wali, wali fulan. Lau ta'ammala al-insanu ma hum 'alayhi lawajadahum ab'ada ma yakununa 'anil walayati was-siyadah. Kalau seandainya seorang mengamati kondisi mereka, mengamati akidah mereka, amalan-amalan mereka, maka didapati mereka ini justru orang-orang yang paling jauh dari kewalian Allah, jauh dari as-siyadah. فَنَصِيحَةِ لِإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ أَلَّا يَغْتَرُّوا بِمُدَّعِ الْوَلَايَةِ حَتَّى يَقِيسُوا حَالَهُ بِمَا جَاءَ فِي النُّصُوصِ فِي أَوْصَافِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ. Maka nasihatku, kata beliau, kepada saudara-saudaraku muslimin, para umat Islam, janganlah tertipu dengan orang-orang yang mengklaim, mengaku-ngaku sebagai wali. Hatta yaqisu halahu, sampai dia benar-benar mempelajari kondisi orang tersebut, membandingkan kondisinya, amalannya, akidahnya dengan nas-nas dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang sifat-sifat para wali Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu apa di antaranya? Sifat yang pertama, mengikuti sunnah Rasul. Kemudian yang kedua, mereka cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepada mereka. Kemudian merendahkan diri di hadapan kaum mukminin, bersikap tegas kepada kaum kafir. Kemudian yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, baik jihad dengan pedang, dengan senjata jika memang disyariatkan dan dikomando oleh pemerintah yang sah, maupun jihad dengan lisan dan pena, yaitu menjelaskan kebenaran dan membantah kebatilan. La yakhafuna lawmata la'im, ciri yang berikutnya, tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Kemudian sifat yang berikutnya, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini pegangan kita ketika menilai apakah seorang memang betul-betul wali Allah ataukah tidak. Wallahu ta'ala alam bisawab, kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.